di dalam keimanan, akrabkanlah di hati selalu. Tuhan, mengapakah bermacam ragam godaan kau berikan setiap insan? Tiada luput satupun dari cobaan. Suatu keimanan hidup ini yang tak pernah rasakan arti bahagia.